Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang seharusnya mengisi kajian kita saat ini satu bulan dengan pada Allah, dia tidak bisa hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada saat yang waktu hari keempat yang kebetulan tidak hadir dapat mengisi kembali ya Ustaz Syafuddin. Jadi mohon maaf. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aikama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di atas hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita sama-sama dalam rangka beribadah kepadanya, melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa yang kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah dan juga Allah perkenankan semua ini masuk dalam timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan siang hari ini ada sedikit poin yang ingin kami sampaikan dan ini sudah kami tuliskan dalam satu lembar yang kami bagikan kepada jamaah sekalian. Permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama tentang betapa pentingnya kita memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Karena akidah merupakan asas ataupun dasar seseorang bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 5 alasan ketika kita mempelajari akidah yang benar. 5 alasan yang penting kenapa seorang muslim wajib memiliki akidah yang sahihah. Meskipun bagi sebagian kalangan umat Islam lebih khususnya, masalah akidah ini sering menjadi permasalahan di nomor sekiankan. Akan tetapi kita terkesima ketika ada satu tragedi, satu musibah yang menimpa kita misalkan, baru kita teringat apa penyebabnya. Salah satunya misalkan, kenapa ketika ada seorang jamaah bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa umat Islam selalu dipojokkan? Yang ngebom di Bali adalah umat Islam dan mereka notabene-nya adalah mereka keluaran pesantren. Yang ngebom di hotel ini, hotel itu, setelah ditelusuri agamanya adalah Islam. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi sehingga citra umat Islam itu begitu buruk di pandangan kaum non-muslim. Dan mau tidak mau ini menjadi satu perhatian bagi kita umat Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kita pun adalah bagian dari umat yang saat ini dipandang sebagai umat yang merusak tatanan lingkungan di dalam kehidupan masyarakat secara meluas. Di sebab-sebab penyimpangan akidah yang benar ada akibatnya, dan akibatnya itu sudah kita lihat, tinggal kita pelajari sebabnya kenapa. Ada di dalam lima sebab tersebut. Tapi sebelum masuk pada pembahasan itu, paling tidak ada lima alasan kenapa kita seorang muslim mesti memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihah, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para salafun salih, kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai kalangan muslim, seorang muslim mesti memiliki akidah sebagaimana akidah seorang Ammar bin Yasir. Akidahnya Yasir ayahnya, akidah ibunya Ammar Sumayyah, yang sehingga di dalam keadaan yang sulit sesulit apapun dia tetap berpegang teguh kepada akidahnya. Tentu saja kita tidak ingin mendengar kisah-kisah dari kalangan kaum muslimin kita di kampung sawah sana yang mereka menjual akidah Islamnya dengan satu kardus Indomie. Kemudian mereka ramai-ramai masuk ke dalam gereja dan kemudian dibaptis dan mereka akhirnya murtad secara keseluruhannya. Tentu saja hal ini adalah sangat miris ketika kita mendengarnya, dan ini terjadi di kalangan umat Islam. Meskipun tentu saja kita berbangga karena hampir menurut penelitian dari lembaga kajian Islam, baik melalui LPPI maupun lembaga-lembaga kajian Islam yang lainnya, dikatakan oleh mereka dari hasil penelitian tersebut, kalau ada orang Islam yang nyebrang ke dalam agama lain, itu tidak lain pertama adalah mereka orang awam, dan yang kedua dari sisi ekonomi mereka adalah orang menengah ke bawah, yang sehingga untuk mempertahankan kehidupan sehari-harinya mereka mendapati kesulitan yang luar biasa. Penelitian yang kedua dihasilkan oleh mereka bahwa rata-rata dari kalangan non-muslim yang nyebrang masuk ke dalam Islam adalah mereka dari kalangan intelektual yang secara ilmu mereka lebih bisa mengkaji dan juga mencari mana yang lebih baik. Dari kalangan ekonomi pun tidak sedikit dari mereka termasuk adalah orang-orang yang dari strata ekonominya cukup kuat. Ini tentu saja penelitian yang bisa menggembirakan kepada kita. Akan tetapi kita tidak ingin bahwa di kalangan masyarakat bawah mereka tergerus terus dengan akidah-akidahnya yang mereka jual hanya dengan sebungkus Indomie ataupun yang lainnya. Maka dari itu salah satu sebab kelemahan mereka adalah karena masalah akidah. Dan kita sebagaimana para ulama sampaikan kepada kita, ada lima hal yang begitu penting bagi kita bahwa mempelajari akidah yang benar ini sangat penting. Yang pertama, kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, alasan kita memiliki akidah yang benar, annal aqidah as-sahihah asasu bina'il mujtama' wa salahihi wa sa'adatihi wa bu'dihi 'anil jarimah. Yang pertama, bahwasanya seorang yang memiliki akidah yang benar ini merupakan satu asas atau fondasi membangun masyarakat, membangun kesolehan di tengah-tengah masyarakat, dan juga membangun kebahagiaan di antara masyarakat dan menjauhkan dari masyarakat dari tindakan-tindakan kriminal. Antum atau semuanya saja boleh melihat alasan yang pertama ini kalau kita mau teliti kembali di kalangan masyarakat secara umum, yang menyebabkan orang mudah-mudah sekali untuk berzina adalah karena tidak memiliki akidah yang benar. ketika terjadi pencurian, penyebab utamanya adalah krisis daripada akidah yang benar. Dia tidak mengetahui bahwa ini adalah hak orang lain sehingga dia mudah mengambilnya. Dia tidak mau tahu bahwa kalau kita menzinai seorang wanita, maka wanita tersebut memiliki seorang ayah yang tidak ikhlas anaknya dizinai. Kalau dia seorang istri, maka suaminya demi Allah tidak akan rela kalau istrinya dizinai oleh orang lain. Dan itu pun balik bertanya kepada kita, maukah istri kita dizinai oleh orang lain? Maukah anak perempuan kita dizinai oleh laki-laki lain? Ini adalah semuanya berdasarkan kepada akidah. Maka membangun masyarakat yang Islami tanpa didasari dengan membangun secara kokoh akidah dengan benar, ini merupakan satu kemustahilan. Dunia Barat telah membuktikan membangun mereka masyarakatnya, peradabannya dengan peradaban dunia, dengan peradaban ekonomi yang materialistis, tapi itu ternyata gagal. Betapa banyak ketika mereka ingin mendapatkan satu kebahagiaan, mereka malam lari ke dugem, kemudian mereka menghabiskan waktu hingga pulang pagi hari, dan itu tidak menyebabkan mereka mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Yang kedua, ikhwatal iman, kenapa kita mesti mempelajari akidah yang sahihah, annaha sababun fi istiqamati suluki syakhsi wa tafkiri. Akidah yang benar adalah menjadi sebab seseorang memiliki istiqamah dalam akhlak. Seseorang tidak mungkin dia berkata bohong kalau akidahnya dia sudah benar. Dan orang yang sering berbohong adalah orang yang akidahnya dia cacat. Dia tidak memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sering dan senantiasa mengawasi kita. Maka ketika seseorang ingin melakukan satu tindakan yang menyalahi akidahnya yang benar, atau dia berbuat akhlak yang tidak baik, maka kita lihat karena memang ada akidahnya yang dia tidak benar. Seorang yang ngebor misalkan kesana kemari, apakah itu adalah ajaran Islam? Demi Allah, jauh dari ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mudah-mudah sekali mengkafirkan orang yang disebut dengan jamaah takfir, orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan orang, seorang muslim yang berbuat maksiat langsung dikafirkan. Karena ikhwatal iman, paling tidak kita mesti mengetahui ada tiga yang saat ini tumbuh subur di kalangan umat al-Islam di Indonesia. Yang pertama adalah aliran Qadariyah. Yang aliran Qadariyah ini sama buruknya dengan kekafiran yang terjadi di kalangan orang-orang non-muslim. Salah satu akidah mereka adalah bahwa keimanan itu tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Jadi orang berbuat maksiat, berarti dia itu tidak memiliki keimanan. Orang mabuk, maka dia itu bukan orang lagi, bukan orang yang beriman lagi. Orang berzina, maka menurut pandangan Qadariyah adalah orang yang bukan muslim. Orang yang membunuh dalam pandangan Qadariyah, dalam aliran Qadariyah adalah orang yang kafir. Ini pandangan yang pertama, dan aliran ini sesat menyesatkan di kalangan umat Islam. Kenapa ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kalangan orang-orang minal mu'minin, orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang, mereka saling bunuh-membunuh. Allah masih mensifati di kalangan kaum muslimin yang saling bunuh-membunuh, mereka masih disebut dengan minal mu'minin, termasuk orang yang masih beriman kepada Allah. Maka derajat mereka tidak sampai kepada kekafiran sebagaimana diyakini oleh orang Qadariyah, tapi mereka adalah orang-orang yang fasik, yang tetap mereka masih ada keimanan dalam dirinya. Yang tidak kalah sesatnya adalah aliran Murji'ah yang saat ini pun berkembang biak di negara kita. Mereka katakan bahwa keimanan bagi seorang muslim itu tidak penting. Kita ini masuk ke dalam surga ataupun neraka bukan karena berdasarkan keimanan kita. Orang-orang Murji'ah ini melahirkan neoliberalisme, ya, liberalisme. Yang mereka sangat mudah sekali mengatakan bahwa seorang bisa masuk ke dalam surga hanya karena dia berbuat baik sesamanya, meskipun tidak didasari dengan keimanan. Tapi lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal ini, yang kemudian menengahi bahwa akidah ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengahnya. Dia tidak qadariyah dan dia tidak juga murji'ah. Yang orang muslim berakidah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa seseorang sangat dipengaruhi oleh keimanannya, yang kemudian ketika dia berbuat maksiat maka dia berdosa dengan kemaksiatannya, tapi dia tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat maksiat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah tidak dihukumi dengan kafir, tapi ia dihukumi hanya sebatas fasik. Ini memberikan satu gambaran kepada kita ikhwatal iman, bahwa memiliki akidah yang benar tidak akan serta-merta kita menyalahkan orang lain. Tidak akan mudah-mudah bagi kita mengkafirkan orang lain yang pemikiran ini menyebabkan di kalangan umat Islam tidak mendapati ketenangannya. Kalau kita memiliki akidah yang benar, tidak perlu bertanya bahwa yang ngebom itu adalah umat Islam. Kita katakan bahwa mereka adalah bukan umat Islam, karena ia jauh dari tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian yang ketiga, dengan berakidah yang sahihah biha tu'samud dima wal amwal. Orang yang memiliki akidah yang benar ikhwatal iman adalah akan terjaga darah dan hartanya. Nyawa kita dijaga dengan syahadat yang sudah kita ucapkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا كَمَنْ يَقْتُلُ النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang membunuh nyawa seorang mukmin dengan sengaja, maka dia berdosa sebagaimana dosanya membunuh umat manusia semuanya. Al-Quran mengakui ikhwatal iman bahwa dengan kita bersyahadat terjaga nyawa kita. Lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika dalam satu peperangan terjadi, kemudian kalangan kafir Quraisy terpojokkan, yang kemudian Ali bin Abi Thalib sudah mengunuskan pedangnya di leher orang kafir tadi. Yang kemudian setelah dihunuskan, orang kafir tadi mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Ali mengangkat pedangnya, tidak jadi membunuhnya. Yang kemudian seorang sahabat yang lain mengatakan, Ya Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhnya? Padahal dia termasuk adalah orang yang sedang kita perangi. Innahu qad aslama, sesungguhnya dia telah masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dengan bersyahadat nyawa seorang muslim bisa terjaga, dan syahadat adalah pintu seseorang memiliki akidah yang benar. Begitupun ketika kita memiliki harta, di dalam Islam berbeda di dalam akidahnya orang Syiu'i atau orang komunis. Di dalam Islam diakui hak kepemilikan seseorang. Ada jam tangan bagus yang berada di tangan kita, kemudian ada orang minta atau merebutnya begitu saja, kemudian kita pertahankan sehingga kita terbunuh, maka saat itu adalah kutila syahid, dan kita mati dalam keadaan syahid. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man qatala duna malihi bahwa syahid. Barang siapa yang dia membunuh atau dia terbunuh karena mempertahankan harta yang ia miliki, maka dia termasuk mati syahid. Tengah malam rumah kita dirampok orang, kemudian kita pertahankan harta milik kita yang kemudian sampai kita terluka, insyaallah ta'ala tetesan darah kita ketika mempertahankan harta kita akan dihitung pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita terbunuh, maka apa kata Rasulullah, kutila syahidan, dia dibunuh dalam keadaan syahid. Dan pahala bagi orang yang mati syahid, dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Bukankah ini karena akidah kita yang sahihah, akidah kita yang benar sehingga kita mengetahuinya? Yang keempat, kenapa kita memiliki akidah yang sahihah? Annaha asas qabulil a'mal. Antum sekalian kalau ingin amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, hanya ada dua syarat. Dan Allah nyatakan dua syarat ini di dalam ayat Al-Quran surah Al-Kahfi, ayat yang paling terakhir. Wa man yarju liqa'a Allahi rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Asas qabulil a'mal, dasar diterimanya amal perbuatan kita, yang pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua karena kita berilmu, dan ilmu ini yang mengantarkan kita untuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebesar apapun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanyakan oleh seorang sahabat Ma'bad al-Juhani, yang ketika dia katakan, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin, dulu kami di masa jahiliyah telah berbuat baik kepada orang tua kami. Ketika orang tua kami lapar, maka kami belikan makanan, kami berikan kepada orang tua, tapi kami masih dalam keadaan kafir. Lalu hadanallah lil Islam, Allah memberikan hidayah kepada kita. Saat ini kita masuk dalam Islam. Kemudian Ma'bad al-Juhani dia bertanya, apakah perbuatan baik yang aku lakukan pada masa jahiliyah itu dianggap sebagai perbuatan baik juga ketika kita berada di dalam Islam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala man aslamta minal khair. Engkau masuk Islam di atas landasan kebaikan. Artinya apa? Kebaikan semasa kita berada di masa jahiliyah akan dihitung sebagai satu kebaikan. Tapi keburukan di masa jahiliyah kita maka dihapuskan. Karena apa? Karena akidah yang benar. Ini merupakan asas diterimanya amal adalah memiliki akidah yang sahihah. Dan yang terakhir menjadi pentingnya kita memiliki akidah yang benar adalah sabab dukhulul jannah wan najat minan nar, menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga dan selamatnya kita ke dalam neraka. Ini menjadi sebab akidah kita yang benar. Tidak mungkin ada orang masuk ke dalam surga kemudian sebagaimana klaim orang-orang liberal yang mengatakan masuk surga tidak perlu dengan keimanan, cukup kita berbuat baik saja. Karena mereka berlandaskan dengan surah Al-Baqarah ayat 62 dengan penafsiran yang sesat, penafsiran yang tidak sesuai dengan para sahabat-sahabat menafsirkan Al-Quran ini. Antum boleh lihat penafsiran surah Al-Baqarah ayat 62. Bahwa sesungguhnya kita masuk ke dalam surga adalah didasari dengan keimanan, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, kita umat Islam semuanya akan masuk surga meskipun dengan sedikit keimanan yang ada dalam hati kita. Maka agar akidah kita tidak tersoreng dengan kehidupan-kehidupan yang kita jalani, kenapa banyak umat yang menyimpang dari akidah yang benar ini, ikhwatul iman? Ada lima alasan. Yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati sahihati wa adamul hirsi ala ta'allumi tafasilihi wa adillatihi asy-syar'iyyah. Yang pertama, karena kebodohan kita terhadap mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah, sehingga seseorang mudah diombang-ambingkan. Kok melihat ada zikir berjamaah seperti ini, berpakaiannya semuanya putih-putih, bisa menangis dalam majlisnya, yang kemudian mereka kiranya khusyuk dalam beribadahnya, mereka menangis dan berdoa dengan teriak-teriak sampai semua di dalam satu majlis itu mendengarkan tangisannya, tapi ketika bubar dari majlis zikirnya, masuk ke dalam mobil, dia sudah tertawa-tawa kembali. Dia lupa terhadap apa yang tadi dia ingatkan di dalam majlisnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya." Berdoalah kalian kepadaku dengan penuh kekhusyuan dan rasa takut. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, berdoalah kepadaku dengan suara yang paling lembut yang engkau bisa ucapkan, yang kiranya suara itu tidak didengar oleh yang lainnya, cukup aku saja yang mendengarkan. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Tidak perlu dengan berteriak-teriak. Mana dalil mereka ketika mereka menjalankan apa yang mereka yakini dengan satu kebenaran? Begitu juga ketika kita melihat kaum sufiin beribadah dengan menari-nari, yang kemudian mereka pusatkan, pejamkan matanya, kemudian dia dengan menangis histeris, dia beribadah dengan alasan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Rasulullah mencontohkan untuk ingat kepada Allah dengan menari-nari seperti itu? Ini yang pertama. Kejahilan kita melihat mana akidah yang benar, dan juga tidak ada kemauan di antara kita untuk mempelajari kembali akidah yang benar, ini menjadi penyebab bahwa kita akan menyimpang dari akidah yang sahih. Dan yang kedua, ini yang banyak kita alami adalah at-ta'assub lima 'alaihil aba wal 'asyirah wa in kana batila. Terkadang kita lebih apa? Ya, fanatik terhadap pendapat-pendapat nenek moyang kita. Kata bapak dan ibu kita, kalau sudah maghrib jangan berdiri di depan pintu, anak jodohnya jauh, rezekinya mampet, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita yakini dan itu kita titipkan lagi kepada anak kita lagi. Dulu orang tua menitipkan kepada kita seperti itu, kita punya anak, kita titipkan lagi kepada anak ini. Anak ini teringat lagi, kemudian titipkan lagi kepada cucu kita. Yang kemudian cucu kita pun mengatakan, apa alasannya? Kenapa berdiri di depan pintu pada sore hari itu menutup jodoh dan juga memperlambat rezeki? Kata kita mengatakan, kek, kenapa seperti itu? Sudahlah, ikuti saja, itu orang tua kita dulu seperti itu. Ini namanya ta'assub. Tapi kalau kita mau kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sana ada hadisnya. Di mana Rasulullah sampaikan, apabila waktu petang menjelang, tutuplah pintu-pintu kalian, kata Rasulullah. Pintu, jendela-jendela yang terbuka ditutup. Anak-anak mulai menjelang maghrib suruh masuk ke dalam rumah kalian. Apa alasannya ikhwatal iman? Karena pada saat itu iblis turun dan mengganggu manusia. Dan betapa banyak ini di kampung-kampung, terkadang anak kita kehilangan anak menjelang maghrib. Apa katanya? Ya, disembunyikan oleh kalong wewe. Ya kan? Itu seperti itu. Ternyata ada hadisnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Antum boleh lihat dalam kitab Al-Azkar, doa dan zikir itu tulis oleh Ustaz Yazid, itu ada hadisnya. Dan itu hadisnya sahih. Ternyata itu betapa dahsyatnya ketika menjelang maghrib, iblis itu turun dan itu menyembunyikan pandangan mata kita. Anak kita padahal ada di bawah pohon, tapi disembunyikan pandangan matanya oleh jin dan iblis tersebut. Akan tapi ketika maghrib sudah tiba, maka iblis itu sudah dia lepas mengganggu kita. Karena orang sudah mulai azan dan terdengar. Kemudian kita sama-sama pergi. Maka anak kita habis maghrib berjalan ke masjid, itu ada pada posisi yang aman. Tapi menjelang maghrib anak berkeliaran di rumah, ini justru saat-saat yang membahayakan bagi anak-anak kita. Kita kebalikannya saat ini. Ah, belum maghrib ini. Ya kan, belum maghrib, sehingga dibiarkan. Tapi kalau sudah maghrib, anak harus ada di rumah. Nah, ini kebalikannya, akhirnya apa? Anak malas ngaji di luar. Mestinya habis maghrib ada taklim di masjid. Ini anak mau ikut, jangan, karena masih anak-anak. Nanti ada kalong wewe. Padahal kalong wewe, jin, semacam jin itu adanya sebelum maghrib dia akan mengganggu. Dan ini hadisnya sahih. Ya. Dengan mengetahui ini kita akan melihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari orang tua kita, ada yang sesuai dengan akidah yang benar, ada yang menyimpang dari akidah yang benar. Akidah yang benar kita ambil dan yang tidak benar kita tinggalkan. Tidak perlu kita fanatik dan ta'assub terhadap apa yang diyakini oleh nenek moyang kita. Yang ketiga adalah al-ghuluwu fil awliya'i wa salihin. Berlebih-lebihan ya ikhwatal iman dalam apa? Menghormati dan menghargai para wali. Antum menganggap bahwa para wali itu adalah orang yang kalau dengan telunjuknya menunjuk ke pohon yang berbuah, pohonnya buahnya jatuh sendiri. sebagaimana yang disorot dalam film-film wali songo seperti itu. Apakah itu wali? Padahal Al-Qur'an mengatakan innamal mu'minuna wal mu'minat awliya'u ba'dihim ba'dho. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sesama mereka adalah walinya. Maka wali itu adalah orang yang beriman. Setiap orang yang beriman adalah waliullah. Tidak mesti seorang wali adalah orang yang memiliki keistimewaan yang lebih dari manusia biasa. Tidak mesti. Kemudian kita mengangkat bahwa seorang ustaz yang kemudian dengan tenaga dalamnya, dia kemudian bisa menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit. Kemudian berbondong-bondong orang sampai berdatangan ke situ. Hingga ustaz tadi lupa bahwa mendoakan yang terbaik adalah dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan tenaga dalamnya. Kemudian kita sangat apa? Sangat interest dengan orang tersebut. Yang kemudian kita akan benar ustaz itu adalah wali Allah. Akhirnya kita berlebih-lebihan dalam menghormatinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-ightirar bi qudratil insan, tertipu dengan kemampuan orang lain. Seperti tadi misalkan ada orang yang lebih pintar dari kita, kemudian kita tertipu dengan kemampuan dia. Sehingga kita katakan bahwa orang ini sungguh luar biasa. Akan tetapi pada saat yang sama kita melupakan bahwa Allah lah sebenarnya memberikan karunia kepada orang tersebut. Nah ini ketertipuan kita terhadap cara pandang kemampuan yang ada dimiliki oleh orang lain adalah berkat karunia Allah. Kemudian kita katakan berdasarkan kemampuan dia, maka ini adalah salah satu bentuk penyimpangan dari akidah yang benar. Dan yang terakhir adalah inhiraful walidaini wal mujtama wa wasail ta'limi wal i'lam. Kita banyak mendapati penyimpangan-penyimpangan ini didasari dari kedua orang tua kita. Ya. Mau hajatan kita pengen menikah, lapor dulu ke orang tua, kemudian kata orang tua, tunggu waktu yang tepat dari saya. Saya akan datang dulu kepada Ustaz Anu. Ditunggu seminggu, kapan Pak? Saya udah ditagih sama calon mertua. Tunggu sebentar Ustaznya lagi istikharah terlebih dahulu. Tunggu seminggu lagi baru ada jawaban. Ya boleh malam Jumat Kliwon. Nah itu baru akadnya. Yang kemudian kita mengatakan kalau kita menyalahi malam Jumat Kliwon itu akan terjadi apa-apa. Nah ini salah satu apa? Inhiraf al-walidain. Penyimpangan yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap akidah kita sebagai anaknya. Dan ini kita harapkan bahwa kita sebagai orang tua tidak menularkan akidah yang tidak sahih kepada anak-anak kita. Begitu juga penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Ya, takut dukun cilik ini menjadi hal yang paling mengagetkan dunia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betapa banyak di Jombang itu para ulama, para kiai yang mereka saya yakin kitab kuning, hijau, putih semuanya sudah dilahapnya. Tapi bagaimana untuk membentengi umat supaya tidak masuk dalam perbuatan syirik yang dimunculkan oleh ponari, tidak ada yang mampu. Sampai sekarang itu pun masih berjalan dan beroperasi. Apa yang menyebabkan itu semua? Kalau bukan ini merupakan satu penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat yang menyebabkan akal kita terkadang kita lepaskan kepada hal-hal yang akan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi adalah penyimpangan yang terjadi wa wasailat ta'lim wal i'lam, media pendidikan dan media massa. Ini menjadi salah satu sebab bagi kita para ya pemain-pemain sinetron apa itu? Sinetron kiamat sudah dekat dulu, sinetron apalagi PPTI ya, pencari Tuhan PPT, kiranya menjadi satu pelajaran bagi kita, tidak semua apa yang disampaikan itu benar sesuai dengan akidah yang benar. Ketika mereka ada adegan ziarah kuburnya, ada sholat di dalamnya, ada baca Quran di dalamnya, maka kuburan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini bukan tempatnya untuk beribadah bagi kita ya ikhwatal iman. Ketika Rasulullah sampaikan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Rumah kita sepi dari tempat ibadah. Tidak ada tilawatul Quran di dalamnya. Tidak akan pernah ada di dalam rumah kita ada salat-salat malam kita. Tidak ada tausiah dari orang tua kepada anak kita. Yang kebalikannya kita menjadikan kuburan sebagai tempat bacaan Al-Quran kita, tempat salat kita. Kita bangunkan di atasnya bubuk yang kemudian kita nyalakan lampu. Kemudian kita pada malam-malam tertentu datang ke kuburan ini dan membacakannya. Ini yang terjadi di kalangan umat. Dan itu banyak ya ditayangkan di televisi-televisi seperti itu. Sehingga anak-anak kita terbiasa dengan melihat hal-hal semacam itu. Ini ternyata adalah penyimpangan terhadap akidah yang sahihah yang dimunculkan dari media-media massa, baik elektronik maupun tetapnya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat betapa pentingnya kita memiliki akidah yang benar dan juga betapa kita pentingnya untuk menyelisihi berbagai macam sebab terhadap penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang benar, ini bagi kita kiranya sangat penting agar kita tidak masuk terjerumus ke dalam akidah yang menyesatkan di kalangan umat ini. Dan semoga kajian singkat ini memberikan manfaat bagi kita dan kita terus berkeinginan untuk mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masuk ke dalam surga-Nya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, boleh saya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah? Karena banyak orang yang berpendapat jangan bawa-bawa Allah jika berdusta. Pertama, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram mutlak, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita, misalkan apa? Hatta kita bersumpah atas nama Al-Qur'an. Wal-Qur'an ya Ustaz, demi Al-Qur'an ini haram. Meskipun Al-Qur'an ini adalah min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang dibenarkan adalah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalimatnya beragam. Contoh kalimat beragam bisa menggunakan kalimat wallahi, demi Allah. Taullahi, billahi. Nah, ini namanya kalimat sumpah. Ataupun dengan kalimat yang lain yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, artinya di tangan Allah. Itu sama mengatasnamakan sumpah dengan atas nama Allah. Tapi bersumpah atas nama selain Allah hukumnya haram. Kalau banyak orang yang berpendapat jangan bawa-bawa Allah jika berdusta, ini adalah kalimat yang menyesatkan. Justru kita mesti membawa nama Allah itu pada masalah-masalah sekecil apapun, kata kita adalah makhluk Allah. Dalam urusan sekecil apapun kita hendaknya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Allah bersama kita. Dan ada orang yang bertanya, Ustaz, hanya karena barang saya hilang, kemudian saya dituduh mencuri, kemudian saya bersumpah atas nama Allah. Ini kan masalah yang sepele. Tidak, ikhwatul iman. Pencurian adalah bukan masalah sepele. Kalau masalah pencurian masalah sepele, niscaya Allah tidak akan berikan ancaman yang besar dipotong tangannya. Wassariqu wassariqatu faqtu aydahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Bukankah ini adalah merupakan minal kabair, dosa besar? Maka masalah mencuri meskipun sedikit itu adalah bagian sebuah kriminal dan dianggap dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang dia mau menginginkan ada sumpah dari kita dan kita ingin pembebasan diri kita dari tuduhan itu, maka katakanlah kalau kita tidak berbuat salah demi Allah. Bahkan bila perlu adalah sumpah yang diperbolehkan adalah sumpah mula'anah. Ya, sumpah sampai ingin mendatangkan laknat Allah. Seperti itu. Seperti orang yang dituduh berzina dengan istrinya, kemudian kita katakan demi Allah aku tidak berzina dengan istri kamu. Demi Allah aku tidak berzina dengan istri kamu. Demi Allah aku tidak berzina dengan istri kamu. Yang keempat kata Rasulullah, demi Allah aku tidak berzina dengan istri kamu. Seandainya aku berdusta dengan sumpah yang telah aku lakukan, Allah halalkan laknat Allah pada hari ini juga untukku. Itu sumpah mula'ana yang terakhir yang kita lakukan. Ya. Ini namanya sumpah mula'ana. Dan tidak ada di dalam istilah sumpah pocong. Ya, tidak ada istilah di dalam Islam sumpah pocong. Ini haram hukumnya. Ya, sumpah pocong tidak boleh. Bagaimana jika demi asar, demi waktu, demi malam seperti dalam Al-Qur'an, yang bersumpah demi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bersumpah mau demi apa saja boleh. Wal ba'udati demi nyamuk yang aku ciptakan kata Allah itu boleh. Karena siapa yang bersumpah? Allah. Tapi kalau kita sebagai makhluk harus bersumpah demi Allah saja. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mau Allah bersumpah wadduha wallaili idza sanja, ya, demi duha dan juga demi malam yang dia datang. Nah, itu adalah boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh sedekah untuk kegiatan bid'ah? Bolehkah kita mengikuti salat yang ada bid'ahnya? Kalau saudaraku mengetahui bahwa sedekah itu jelas-jelas akan digunakan kepada perkara-perkara bid'ah dan bid'ah itu diharamkan di dalam Islam, maka tentu saja sedekah itu tidak sah diberikan kepada pelaku-pelaku bid'ah. Ya. Maka kita harus pilih tentu saja agar sedekah itu bisa tepat pakai, tepat guna dan tepat pahalanya. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada urusannya, tidak ada perkara dan hukumnya dari Rasulullah, maka amal itu tertolak. Daripada kita sudah bersedekah tertolak, maka lebih baik kita hindari. Tapi Ustaz, tidak mudah. Betul, tidak mudah. Antum dihadapkan kepada satu dilema. Ketika antum tidak kasih, kemudian orang itu akan mencela kita dan orang itu akan berbuat sesuatu kepada kita. Maka cari yang lainnya agar kita memberi, tetap kita memberi, tapi tidak digunakan untuk hal tersebut. Ya. Tidak digunakan kepada hal-hal tersebut. Bolehkah kita mengikuti sholat yang ada bid'ahnya? Sholatnya tetap sah. Kita sholat di belakang para pelaku bid'ah, sholatnya sah. Ya. Sampai kita mampu memimpin sholat tersebut sesuai dengan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah maulidan, tahlilan, yasinan termasuk ibadah nenek moyang? Mohon penjelasannya. Saya katakan iya. Karena hampir-hampir tidak kita dapati hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang amalan ini. Dan antum kalau saya terangkan seterusnya tidak perlu marah. Kalau saya katakan bahwa yasinan, tahlilan, mauludan itu adalah bid'ah, tidak perlu marah. Tapi perlu melihat kembali. Sesungguhnya suatu amalan kalau memang itu ada dasarnya, insyaallah ta'ala para sahabat itu akan lebih pertama kali yang akan melakukannya. Para sahabat-sahabat, kalau memang baca malam Jumat itu adalah dengan baca Yasin dan itu utama, afdol, pasti sahabat akan membacanya. Tapi apa yang dibaca oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan termasuk yang disuruh oleh Rasulullah, surat apa? Kalau pada hari Jumat, surah Al-Kahfi. Dan itu hadisnya sahih. Kalau antum mau menjalankan sunnah, ambil surat Al-Kahfi, baca pada malam atau pada hari Jumat. Dan itu sesuai dengan sunnahnya. Dan itu berpahala besar. Dan Allah akan memberikan apa? Cahaya dalam kehidupan kita dari Jumat ini ketemu Jumat yang akan datang. Karena hadisnya sahih. Begitupun misalkan tahlil ya diajarkan. Karena tahlil itu adalah dari kalimat halala yuhallilu tahlilan. Artinya apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu betul. Tapi ada tambahan an-nya di akhir itu yang jadi masalah, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan yang para sahabat-sahabat kemudian para ulama termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah melakukannya. Kalau kita menyandarkan mazhab itu kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i bariun minhu, berlepas diri dari apa yang disandarkan kepadanya. Dan antum boleh melihat di dalam kitab, atau kalau kitab yang besarnya bisa kitab-kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah, tapi ringkasan itu ada di dalam kitab tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang masalah-masalah yasinan dan tahlilan yang ditulis oleh Al-Ustaz Ibnu Taimiyah hafizahullah taala, muridnya Ustaz Hakim. itu lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan itu sulit untuk terbantahkan oleh orang-orang yang tidak memahami dalilnya. Ya, insyaAllah. Bagaimana menyikapi berbagai banyaknya aliran atau mimbar dakwah yang masing-masing merasa benar? Klaim masing-masing benar itu boleh-boleh saja. Karena apa? Islam itu memberikan kebebasan. Silahkan. Untuk apa? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan jalan kepada kita semua. Ini jalan fujur, jalan yang untuk durhaka kepada Allah, dan ini jalan menuju ketakwaan kita kepada Allah. Kita diperintahkan untuk memilih jalan tersebut. Semua klaim-klaim itu boleh saja. Tapi tetap saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kita berselisih dalam urusan sekecil apapun, fi syai'in, kalimat syai'in adalah sedikit pun permasalahan dalam agama ini, ketika terjadi permasalahan, tidak ada jalan kembali kepada kita kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu terbantahkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang terbantahkan jangan marah. Kita lihat memang inilah yang menyelamatkan kita, ada Al-Quran, yang Al-Quran ini ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Dan ini menjadi satu jalan yang terbaik, dan ini adalah manhaj, satu cara yang benar bagaimana kita mempelajari agama kita yang hanif ini. Ya. Apakah tidak ada institusi atau organisasi yang bertugas mengorganisir apa nih? Yang memagari apa yang disampaikan yang sudah ada dalam sunnah. Ya. Dakwah itu adalah bukan organisasi massa, ya ikhwat al-iman. Dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tidak menginginkan umatnya atau sahabat-sahabatnya itu komitmennya dengan Rasulullah, tapi komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan sunnahnya. Para sahabat pun mengikuti jejak dakwahnya Rasulullah, lihat di dalam kitab Manhajul Dakwah, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, yang ditulis oleh Syekh Rabi Al-Madkhali. Di sana dikatakan bahwa seluruh para nabi yang diikuti para sahabat dakwahnya, mereka tidak ada yang mengajak untuk dia komitmen dengan seseorang yang berdakwahnya. Tidak untuk membangun yayasannya, tidak untuk membesarkan organisasi masanya. Tidak ada seperti itu. Dakwah Islam yang benar adalah hanya dakwah mengajak umat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak untuk membaiat organisasinya. Maka dakwah Islam karena tidak memiliki, tidak bukan organisasi, maka dakwah Islam ini tidak ada yang pemimpinnya. Misalkan wah dakwah, misalkan siapa? Dakwah salah, pemimpinnya Ustaz Anu yang paling tua misalkan. Itu tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada. Berbeda dengan misalkan dunia partai, ada presiden partainya, ada ketua umum partainya yang kalau menyimpang ditegur kemudian dipecat. Kita masuk dalam dakwah ini adalah siapapun boleh masuk ke dalam dakwah Islam, dan antum tidak perlu mendaftarkan diri karena antum sudah Islam. Bahkan orang Islam pun boleh mendengarkan ceramah-ceramahnya umat Islam, yang dengan itu harapan kita semoga berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, jadi dakwah ini adalah bukan dakwah sebagaimana organisasi massa yang dikoordinir. Akan tetapi akidah yang benar adalah harus dan wajib mentaati kepada pemerintahan yang sah. Ya, ini lurusnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib bagi seorang muslim mengikuti aturan-aturan pemerintah. Ya, tidak boleh menyimpang. Bahkan tidak boleh kita membangkang terhadap pemerintah. Barang siapa yang membangkang dari aturan-aturan pemerintah, maka dia termasuk bughat. Bughat itu adalah orang yang dia membandel dari pemerintah. Dan dalam hukum Islam, orang bughat seperti ini itu justru diperangi. Diperangi oleh pemerintah. Dan kita membela pemerintah untuk memerangi bughat, ini dapat pahala. Ya. Ini lurusnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Artinya apa? Haram hukumnya kita keluar dari pemerintahan yang sah. Antum memilih atau tidak memilih ketika pemilu kemarin, ketika Presiden SBY sudah terpilih menjadi seorang pemimpin, wajib bagi kita untuk ikut aturan pemerintah tersebut. baik satu Ramadan besok, kemarin satu Syawal besok atau yang lainnya, tetap ikuti aturan tersebut. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang banyak yang membutuhkan kajian yang cukup banyak, dan ini ada di dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Ini kalau dikaji insyaallah kita akan sama-sama paham. Bagaimana dengan fanatik terhadap mazhab? Apakah dibolehkan? Kalau misalkan antum termasuk orang yang belum bisa membaca dalil-dalil yang syar'i, baik melalui tulisan-tulisan karena keterbatasan pemahaman kita dan yang lainnya, maka sebagian ulama membolehkan kita mengikuti mazhab tersebut. Ya, kita boleh mengikuti mazhab seperti orang-orang awam yang baca kitab dia enggak ngerti, kemudian mau beli buku bahasa Indonesia terjemahan juga tidak memiliki biaya apa-apa, dia hanya bisa datang ke majlis taklim, di majlis taklim mengajarkan inilah Imam Syafi'i mengajarkan sholat begini, wudu begini, maka ikuti dia. Dan kita tidak perlu juga dia kita mengganggu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya kemampuan, masih muda, masih punya biaya untuk beli buku untuk apa, hendaknya naik dari muqallid kepada murtabi', dari taklid kepada ittiba'. Kalau ittiba itu mengikuti tapi berdasarkan dalil. Apa sih wudunya Rasul seperti apa? Oh seperti begini kata ustaznya. Ada di dalam buku itu. Mana bukunya? Dibeli bukunya kita baca. Oh iya. Nah itu namanya ittiba. Derajatnya naik dari derajat taklid menjadi derajat ittiba. Dan itu berpahala besar orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa aliran Wahabi dan akidahnya seperti apa? Ada penyempitan makna ya ikhwat al-iman. Orang-orang barat terhadap orang yang berdakwah mengembalikan dakwah Islam kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah disebut dengan Wahabi. Antum perlu tahu, Wahabi itu adalah seorang nama yang bernama Abdul Wahabnya. Abdul Wahab ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, keturunannya adalah Tamimi. Muhammad inilah seseorang yang berdakwah kepada Allah mengembalikan akidah kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Tapi kenapa kemudian orang memunculkan bahwa ini disebut dengan Wahabi? Ya. Maka penyandaran nama kepada Wahabi adalah penyandaran yang batil dan itu tidak sesuai dengan namanya. Kenapa mereka tidak menyandarkan kepada nama Muhammadnya yang membawa dakwah ini? Kalau Abdul Wahabnya orang biasa, Abdul Wahabnya adalah orang biasa meskipun dia ayahnya seorang ulama yang bernama Muhammad At-Tamimi, tapi dia orang yang biasa. Tapi orang yang berdakwah mengembalikan dakwah Islam kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Muhammad anaknya. Tapi kenapa orang-orang barat tidak suka menyebutnya dengan aliran Muhammadiyah? Kan mestinya disandarkan kepada Muhammad. Karena apa? Kita disunnahkan. Kalau saat ini kita mempelajari dakwah yang benar, kemudian menyandarkan diri kita, ana Muhammadi, itu sunnah. Saya pengikut Muhammad. Adi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu orang barat takut. Makanya mereka apa? Disebut Wahabi. Itu adalah penyandaran yang salah kepada mereka. Dan akidahnya adalah akidah yang lurus. Salah satu contoh akidah yang lurus apa? Bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu adalah dosa besar. Sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an katakan semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Kemudian Muhammad At-Tamimi menjelaskan bahwa dosa yang paling besar dari dosa besar adalah perbuatan syirik. Ini salah satu contoh akidah dan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti apa Wahabi dan Salafi? Tidak ada kaitannya. Ya, Wahabi itu adalah nama orang dan Salafi adalah orang yang menyandarkan pemahamannya kepada generasi salaf. Generasi salaf itu siapa? Generasi yang sudah ditunjuk oleh Rasul, generasi yang terbaik dari umat ini yang sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi di mana Rasulullah masih hidup. Saat itu siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah sahabat yaitu tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Apakah kita salah dalam menjalankan Islam ini mengikuti generasi sahabat, bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya, bagaimana akidahnya, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'ut tabi'in yang di dalamnya ada para imam kita? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mereka adalah akidah-akidah yang salaf, yang mereka mengikuti akidahnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu saja tidak hanya mau berpolemik dalam masalah nama Wahabi, Salafi, apa yang lainnya itu tidak, tapi adalah inti dari apa yang ingin kita lakukan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatal iman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat bagi kita. Masih ada satu lagi, waktunya habis, bisa sabar. Satu lagi apa? Oh, masih ada 3 menit lagi. Baik. Bagaimanakah caranya untuk mengetahui cara sholat yang sesuai dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kitab apa yang Ustaz rekomendasikan? Ya, pertama harus kita yakini sebelum membeli kitab itu, supaya kita nanti tidak jatuh kepada kepada fanatik juga. Ya, tidak fanatik terhadap muallifnya, terhadap penulisnya. Karena kita khawatirkan bahwa Ustaz merujukkan, merekomendasikan berarti karena Ustaznya itu. Tidak. Tapi yang pertama adalah bahwa sholat sesuai tuntunan Nabi itu adalah wajib untuk kita ikuti. Karena apa? Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah orang yang paling bisa beribadah dan ibadahnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita dituntut untuk mengikutinya. Kemudian pada zaman Rasul tentu saja tidak ada kitab yang sampai kepada kita yang kemudian dinukilkan hal itu oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman meriwayatkan bagaimana salatnya Nabi dalam dengan hadis-hadis yang sahihnya. Bagaimana cara dia berwudunya sebelum dia salat, kemudian bagaimana dia ketika takbiratul ihram, bagaimana dia meletakkan tangannya, mengangkat tangannya, apakah mengangkat tangannya sampai di atas wajahnya atau cukup sampai lurus dengan telinga atau cukup dengan sampai dengan dadanya dia. Apakah meletakkan kedua tangannya cukup begini saja atau seperti ini atau ada yang seperti ini. Ya, bagaimana rukuknya Rasul? Ada yang rukuk misalkan ini memegang lututnya, ada yang sampai di bawah lututnya. Bagaimana juga yang lainnya, i'tidalnya Rasul. Bagaimana juga semuanya itu diatur dan itu disertai dengan dalil-dalil yang semuanya dalil-dalil itu hadisnya sudah ditakhrij oleh para ulama hadis. Nah, maka ada beberapa kitab yang saya bisa merekomendasikan untuk itu. Yang pertama adalah sifat salat Nabi dari seorang ulama ahli hadis, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, itu dalam cetakan yang kecil, yang besar itu ada. Yang kedua sebagai perbandingan, boleh antum boleh baca tentang salat, tata cara salat Nabi yang disampaikan juga oleh Syekh Abdullah Jibril yang baru saja beberapa bulan yang lalu wafat. Kemudian boleh juga fiqh sunnah oleh ulama yang saat ini, oleh ulama yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu saja, dan termasuk ulama saat ini, dan itu fiqh sunnah itu adalah tapi yang sudah ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani. Atau antum beli kitab fiqh sunnah, kemudian beli kitab kecil, ya kitab kecil namanya kitab Tamamul Minnah yang ditulis oleh Nasiruddin Al-Albani sebagai koreksi terhadap hadis-hadis dhaif yang ada di dalam fiqh sunnah. Kemudian kita baca dan ini insyaallah bisa menjelaskan bagaimana kitab ini menjelaskan sifat salat Nabi yang benar. Juga bagaimana banyak sekali kitab-kitab yang lain, tapi kitab yang saat ini mudah untuk kita dapati dan cuma satu jilid adalah sifat salat Nabi yang disampaikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Semoga ini bisa kita miliki bersama dan kita bisa mempelajarinya. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Kembali lagi saya ingatkan untuk memperbaharui niat kembali dan juga kita agar senantiasa mau mempelajari akidah yang benar, karena ini adalah merupakan fondasi keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Dan insyaallah taala banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan dalam rangka membenahi akidah ini di beberapa masjid dan insyaallah ustaz-ustaznya juga banyak. Dan ini hendaknya bagi kita ada keinginan untuk bisa hadir dalam majlis ilmu tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.